wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala al fadilatul muta'alliqatu. Ini sudah ya? Belum. Jadi kita katakan tadi bahwasanya keutamaan ibadah itu lebih dikedepankan dibandingkan keutamaan waktu dan tempat. Contohnya yang pertama sudah ya? Yang pertama belum ya? Ya. Yeah. Min tatbiqatil qa'idah, penerapan kaidah ini, law taqana faqidul alma huduruhu akhiral waqti. Kalau orang yang dia kehilangan air, kehabisan air, dia yakin kalau air itu ada di akhir waktu. Posisi dia safar, maka kita katakan antum lebih utama takhir. Ya, karena itu lebih utama karena antum akan melakukan sempurna, yaitu berwudu, sudah berwudu. Berbeda kalau sholat di awal waktu, dia akan tayamum. Meskipun apa? Dia fatahu fadilah awal waktu. Meskipun seperti itu. Disebutkan di sini wa mithluhu ta'khir shala'an awal waqtiha fi haqqi man yablughu nu'as. Menunda salat. Ya, dia menunda tidak salat di awal waktu. Sebab apa? Sebab dia itu yablughu nu'as. Dia ngantuk, ya. Kalau dia salat sekarang dia ndak khusyuk. Ya, ngantuk dia. Maka kita katakan apa? Lebih afdol dia menunda salat, yang penting dia tidak keluar waktu sholat. Dia sholatnya berjamaah ketika di akhir waktu. Sholat di awal waktu tapi dia dalam kondisi sangat mengantuk. Ya. An-nu'as itu bukan naum ya. An-nu'as itu muqaddimah naum. Aw yashtahi at-ta'am. Atau dia sangat ingin makan, ya, sangat ingin makan, maka dia makan, ya, habis makan baru sholat. Au yudafi'ul akhbathan, atau dia itu menahan buang air besar atau kecil, ya, maka selesaikan dulu hajahnya. Ya. Dibandingkan dia sholat, ya, kalau dia sholat dia tahannya itu bahaya, menyebabkan penyakit, menyebabkan tidak khusyuk juga. Au satahsul lahu jamaah, atau dia kalau ditunda dia akan dapat jamaah, ya, dia akan datang jamaah, orang datang dari tetangga-tetangga masjid datang baru dia sholat jamaah. Kalau dia sholat sekarang orang-orang masih pada tidur, misalkan subuh orang pada tidur, ya, ah, sholat sekarang atau nanti nih, katakan tunggu dulu ya sampai orang datang baru sholat. Gimana anan tidak dapat keutamaan awal waktu, dia bilang. Ya, kita katakan iya, kalau antum awal waktu tapi antum salat sendiri, maka kita katakan masih lebih mending antum salat di akhir waktu tapi jamaah, ya. Kenapa? Karena jamaah itu hukumnya fardu kifayah fil madhab. Berbeda dengan sendiri, meskipun dia di masjid, maka dia dia tidak menunaikan fardu kifayah berarti. Maka dikedepankan jamaah. Muru'atan lidzatil ibadah ala fi'liha fi awal waktu. Semuanya itu dalam rangka mengedepankan keutamaan ibadah itu sendiri dibandingkan keutamaan awal waktu. Ya. Yang kedua, as-salatu jama'atan fil bait afdal min salah munfaridan fil masjid. Ya, ini kalau kita sholat jamaah, kalau kita sholat di masjid sendiri, dia bilang tidak ada orang datang, ya, dia juga muadzin, dia juga yang qomat, dia juga yang imam, ya, maka kita katakan afdol antum sholat di rumah antum dan anak istri antum berjamaah daripada sholat sendiri di masjid, ya. Kenapa? Karena berjamaah itu matlub syar'an, diberikan keutamanya secara syar'i sampai diwajibkan, ya, sampai taraf wajib. Beda dengan sholat di masjid. Mura'atan lil jamaah ala syarafil makan. Ya, lebih diutamakan dia jamaah dibandingkan keutamaan tempat. Ya, Meskipun di masjid lebih utama dalam masalah tempat, tetapi jamaah lebih utama dalam masalah pahala dan keutamaan syariat. Ya. Yang ketiga, tapi ini yang nomor dua ini kata para ulama dengan catatan lam tata'attal al masajid, tidak menyebabkan hilangnya syiar Islam dengan salat di masjid itu. Kalau dengan hilangnya syiar Islam kita salat jamaah di rumah, maka kita katakan lebih utama dia tetap menjaga yang di masjid supaya masih ada yang salat di masjid, ya. Karena syiar itu syiar. Nabi SAW memerangi kalau tidak ada seorang yang tidak ada kampung tersebut suara azan, karena suara azan itu menunjukkan adanya syiar. Kalau tidak ada diperangi. Yang ketiga. Tadi Anda baca itu masalah hukum salat di masjid. Ya, itu ada yang menyebutkan itu mazhabnya Imam Ahmad dan mazhabnya Zahiri yang mengatakan wajib khilafan lil jumhur. Tapi yang anak pernah dapat tahqiq dari Syekh Dr. Syarif Hatim Al-Auni, seorang muhaddis di Saudi itu, dia menyebutkan riwayat yang sahih dari Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad bahwasanya Imam Ahmad berpandangan bahwasanya salat berjamaah yang wajib, ya, bukan salat di masjidnya. Itu perlu dicek lagi, ya, pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad itu sendiri bagaimana. Kalau pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dengan Hanafiyah itu di masjidnya itu sunnah, pendapat mu'tamad. Ya, nanti antum cek itu ada di kitab di majmu' antum, bukan nanti, ya. Nanti setelah kajian buka langsung masalah salatul jamaah. Nanti dilihat itu salatul jamaah hal isytarat fil masjid. Apa disyaratkan di masjid? Maknanya kalau orang salat jamaah di hotel, di rumah, di pasar, ya, di halaman rumahnya atau di lapangan bola, bagaimana? Apakah dia sudah gugur kewajibannya atau belum? Nah. Tadi Anda baru baca-baca ada yang mengatakan itu riwayat Imam Ahmad. Tapi sebelumnya Anda pernah dengar kajian itu Syekh Dr. Hatim Syarif. Dia tahqiqnya kuat, ya. Di antara muhaqqiqin di zaman sekarang yang kuat itu beliau, Dr. Syarif Hatim Auni, temannya Syekh Abdul Hasan. Yang ketiga, al-infaq ala fuqara'il muslimin ladzina yu'ammiruna al-masajid bit-ta'at. Berinfak kepada fuqara muslimin yang mereka itu menghidupkan masjid dengan ketaatan. Maka infak kepada mereka aula lebih utama minal mubahat wal mughalat fi bina'il masajid, dari melakukan hal-hal yang mubah, yang berlebih-lebihan dalam masalah apa? Dalam masalah membangun masjid itu sendiri. Masjid ditinggikan sampai miliaran. Sedangkan sekeliling masjid itu banyak fuqara yang menghidupkan masjid itu. Masjidnya besar, jamaahnya sedikit. Lebih utama apa? Lebih utama kita infak kepada fuqara ini dibandingkan kita besarkan masjid sampai terlihat mubadir seperti itu. Antum lihat ini, ada masjid di pinggir jalan ini, di Pantura ini. Mana Pantura sih? Hah? Spait itu kan? Besar sekali itu. Itu dua tingkat atau tiga itu? Hah, berapa itu? Dua, tiga? Dua. Mewah, Anda lihat, Masya Allah. Tapi kan jamaahnya enggak sebanding. Ya. Enggak sebanding itu. Tapi bagus ke situ, sholat di situ, cari tahu siapa takmirnya. Biar bisa masuk kajian ke situ. Hah? Sebelumnya, yang dekat rumahnya Ustadz Sofyan dulu, ya kan, dekat pantai Depok itu. Setelahnya sedikit, katanya itu penjual telur asin yang nyumbang. bisa bisa bangun masjid itu. Ya, yang Ali itu telur asin ya, bangun masjid. Yang kemarin itu juga seperti itu, yang Anda bilang dia dapat permata yang 7 triliun, dia memang mau jual. Bilangnya uangnya nanti mau bantu negara, bayar utang. Utang negara coba. Kemudian mau bangun masjid, kemudian mau bangun rumah. Rumah 7.000 tiang katanya. 7.000 atau ya. Masya Allah, kakek. Coba lihat di internet itu. Ya. Sekarang rumahnya dijaga 24 jam. Takut dicuri. Jadi dia kalau misalkan diliput, dia lihatkan fotonya. Ini fotonya katanya. Anda mau dilihatkan barangnya. Ya, mungkin aja, mungkin itu ininya ya. Kalau antum mau kaya, bisa. Di dulu di Yaman itu, di negeri Sabah, masih ada peninggalannya. Ratu Balkis emasnya, tapi Anda tahu di mana? Antum cari. Puing-puingnya itu kan ada. Emas itu kan enggak bisa hancur dia. Ya, emas di zaman Firaun dulu sampai sekarang masih ada, tapi enggak tahu di mana. Ya. Coba cek di Google, cari-cari di mana. Nah. Al-muhim. Idzil ihtimam bil musalli muqaddamun bila syak. Al-ihtimam bimaudi'is shalah. Sebab apa? Sebab kita katakan kita perhatian, kita peduli terhadap orang yang sholat itu lebih dikedepankan dibandingkan kita peduli, kita perhatian, kita habis-habisan dalam masalah bangun masjid sampai apa? Sampai besar-besaran. Ini pondok pondok kami dulu Al-Furqan ini bangun masjid besar sekali ini sekarang. Katanya biayanya 17 miliar. Karena Anda nampung sudah muridnya terakhir tanya dengan Ustaz Ana yang di Jamil 5 ribuan sekarang. Dulu zaman Ana 700 Ana ngajar apa ngurusin mereka itu pusing itu. Ustaz ini ada yang pergi ke ini, ada yang pergi ke internet cari naik sepeda ontel gitu itu kejar. Lebih enak di sini ya, sedikit tapi berkah insyaallah ya. Berkah. Yang keempat, ya. Law kana syakhsu bisababi hirsihi 'ala shalati fi shaffil awwal yadhhab khushu'uhu li zihamin wa nahwihi. Kalau ada orang yang dia itu semangat dia, pokoknya enggak mau anak shaf kedua, shaf pertama sampai mepet-mepetan gini, ya. Mepet-mepetan. Itu sama seperti di pondok kami dulu seperti itu. Memang semangat ya. Anak masih ingat itu kita dulu di pondok, masya Allah kita ibadah kita itu memang ya ini awal-awal ini ya belajar kita itu masya Allah. Jadi seperti itu sampai ya. Jadi caranya begini, satu begini, ya, satu begini, satu begini. Nah maka apa? Maka ndak khusyuk kita. Ya, yang masalahnya itu apa? Ini sebagian teman kita itu kalau sudah pas apa pas ruku diperhatikannya kuku yang belum dipotong ya, ini kukunya panjang-panjang ini jadi ndak khusyuk ya, jadi ndak khusyuk itu apa itu karena sempit-sempitan desak-desakan seperti itu maka dia apa sholatnya di shaf yang kedua lebih afdol dibandingkan sholat di shaf pertama. Karena apa? Menjaga khusyuk lebih utama dibandingkan fadilah makan, fadilah tempat. Itu shaf pertama. Ya. Sama dengan orang di shaf pertama misalkan tidak ada kipas anginnya, panas. Shaf belakang ada kipas. Ya. Sholat Jumat biasanya seperti itu. Anda lihat itu orang-orang yang ini cari. Oh, ada di belakang dia. Karena apa? Karena desakan banyak orang. Panas ya. Maka kita katakan dia dengan khusyuk seperti itu lebih afdol dibandingkan kalau di depan ya panas. Naam. Sama kalau kita misalkan apa? Kalau misalkan kita ba'da salat dihadapkan dengan dua ini kita ada yang dia mau baca Al-Quran, ada yang mau zikir sholat. Ya. Lebih utama mana ketika ada sholat? Lebih utama zikir sholat. Ya. Kenapa? Karena itu yang munasib. Tapi itu beda, itu bukan kaidah ini. Ya, itu bukan kaidah itu. Itu kaidah yang lain. Kita lanjutkan al-qaidah as-sabi'ah wal-ishrun. Kaidah yang ke-27. Ma jaza li'udhrin batala bizawalihi. Sesuatu yang boleh sebab uzur, maka dia batal kalau hilang uzurnya. Kita katakan uzurnya dia safar, maka dia boleh qasar, boleh jamak baina salatain. Nah, jamak salat antara subuh dengan maghrib. Hanif, subuh dan maghrib boleh enggak? Enggak boleh. Nah, fokus sedikit. Dia enggak boleh, kita katakan kalau dia sudah sampai ke tempatnya, dia mau melakukan rukhsah itu. Safar dia misalkan ya, dari Semarang dia mau pulang ke Pekalongan. Sepanjang perjalanannya itu boleh dia qasar salat, boleh dia jamak takdim atau takhir. Sampai di stasiun dia enggak salat. Ya, dia bilang sekalianlah sampai di pondok aja sekalian. Dia mau apa? Mau jamak salat, mau qasar salat sampai di pondok dulu. Nah, kita katakan kalau sudah sampai di pondok tidak boleh lagi dia qasar, tidak boleh dia jamak. Ya, tidak boleh dia qasar, tidak boleh dia jamak karena sudah hilang apa? Uzurnya. Uzurnya safar. Karena dia bukan musafir ketika itu. Ini itu kaidah, ya, makna kaidah. Ma jaza li'udhrin, sesuatu yang boleh ketika uzur, batala bizawalihi, maka batal atau tidak boleh sesuatu tersebut dilakukan bizawalihi, dengan hilangnya uzur tersebut, ya, ketika hilangnya uzur tersebut. Ini kaidahnya. Tetapi apa? Tetapi orang yang dia kalau misalkan ya, dia naik pesawat atau naik kapal, dia niatnya jamak takhir ketika posisi musafir, ya, naik kapal dia atau naik pesawat atau naik kereta di perjalanan pulang atau di perjalanan pergi sampai ke tempat tujuannya atau sampai ke tempat pulangnya dia, maka kita katakan ketika sampai hilang uzurnya sudah. Hilang uzurnya. Dia misalkan masuk ke wilayah apa ini? Itu berarti dia sudah sampai ke tempat tujuan. Ah, gimana? Tadi dia inginnya apa? Jamak takhir. Ya, jamak takhir. Berarti dia sholatnya dijamak. Ya, berarti dia sholatnya dijamak. Dengan keadaan tidak ada uzur lagi. Dan keadaan tidak ada uzur. Kita katakan dia apa? Dia tetap kerjakan dijamak sholatnya, tidak boleh dikosor. Pertama, boleh dia dijamak, tidak boleh dikosor. Karena sudah hilang keluar waktu awal zuhur dengan asar misalkan, dia sudah keluar waktu zuhur. Dia jamak takhir, boleh tidak? Boleh jamak ketika posisi musafir. Pulang dia ternyata, ya, ternyata dia sampai dalam kondisi belum dijamak-jamak juga. Ya. Maka kita katakan dia jamak ketika itu, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Cuman ini anda lupa ini pahala yang mana dia anda dapat dia. Ya. Ah bukan, dia mendapatkan hitungannya qadaan, la adaan. Ya. Qadaan la adaan. Gambarannya seperti ini. Dia mau jamak takhir. Ya. Dia pergi dari Pekalongan. Dia sudah sampai di stasiun. Mau ke Semarang. Berangkat dia. Jamak takhir sekalian. Ya. Sampai dia di Semarang. Dia posisinya masih musafir. Dia bilang saya mau di Semarang cuma 3 hari. Musafir berarti dia kan jamak takhir. Boleh kita katakan? Boleh. Ya, sholat dia. Baik itu masih waktu zuhur dia sampainya atau sudah waktu asar, boleh dia jamak. Ya, boleh dia jamak. Tapi kalau kondisinya ya dia dapat jamak takhir, pahala dua-duanya adaan, ya dua-duanya ada. Meskipun dia sholat zuhurnya apa? Di waktu asar ada. Tapi kalau dia sampai di Semarang, begitu dia tiba ditanya, "Antum berapa hari di sini?" Ah, di sini sepekan. Oh, berarti mukim sudah. Iya, ana mukim. Tapi ana niat jamak takhir ketika safar tadi. Kita katakan sudah sholat berarti. Ini sudah mau masuk, mau keluar waktu asar. Antum sholat zuhur, asar. 4 rakaat. Perbedaannya apa? Kita katakan kan tidak boleh kalau sudah hilang uzurnya. Uzur safar sudah hilang. Kita katakan betul tidak boleh. Tetapi apa? Karena kondisinya sudah keluar waktu zuhur, maka dia sholat sekarang. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Zuhurnya ini dihitung qadha. Ya, dan pahala qadha dengan ada beda. Pahalanya itu aja, ya. Tapi dia boleh, tidak berdosa dia. Tidak berdosa. Karena dia melakukan atau meniatkan itu ketika ada uzur, ya. Nah, yang tidak boleh dia lakukan adalah qasar. Qasar tidak boleh. Kalau jamak enggak bisa, enggak ada lain. Bagaimana dia caranya biar enggak jamak, ya? Mau enggak mau harus jamak. Nah, ma'nal qaidah anna al-ahkam allati syuri'at li'adharin mu'ayyanah tantahi wa tazul bintihai tilkal a'dhar. Bahwasanya hukum itu disyariatkan hukum-hukum yang disyariatkan sebab adanya uzur tertentu. Ada uzur tertentu seperti uzur safar. Maka hukum tersebut tantahi wa tazul, hilang, berakhir bintihai tilkal a'dhar, dengan berakhirnya uzur tersebut. Lianna jawaza tilkal ahkam khilafal asli, khilaful asl. Karena kebolehan hukum tersebut yang disebabkan adanya uzur itu adalah menyelisihi hukum asal, ya. Maka ketika tidak ada uzur, berakhir juga masa rukhsah atau masa dibolehkannya dia melakukan melakukan rukhsah ketika ada uzur. Maka itu menyelisih hukum asal, kan? Rukhsah menyelisih hukum asal. Ya, ketika berakhir rukhsahnya, enggak boleh antum melakukan rukhsah. Hilang sudah ini. Ya. Makanya kita katakan di awal dulu itu pernah kita singgung, kalau orang dia mau pulang dia, ya, dia mau pulang kampung, mudik, liburan, dia sebelum pergi ke pekalongan sudah jamak takdim, atau dia sudah qasar sholat di pondok. Tapi antum belum safar ini. Ya, antum masih mukim. Ya, Ustaz, ana sausafir. Ya. Ini Grab sudah saya pesan. Datang sebentar lagi. Ana sholat dulu ini. Khawatir nanti apa? Khawatir nanti ana sudah ketinggalan kereta, ana tidak bisa sholat. Ana sholat di sini. Kita katakan sholat antum di sini tidak boleh qasar. Tidak boleh dijamak. Karena antum belum musafir. Sedangkan rukhsah itu terkait dengan apa? Uzur. Uzurnya apa antum? Uzurnya musafar. Musafar itu tidak disebutkan fuqaha. Disebutkan fuqaha syafi'iyah hanya musafir. Wa antal an muqim lasta musafiran, ya, bukan musafir, ya, maka apa, maka tidak ada uzur. Maka dia katakan di sini li anna jawaz tilkal ahkam khilaful asli, khilaful asl, karena hukum dia dibolehkan melakukan uzur tersebut itu adalah menyelisih hukum asal. Fa idza zala sababuha adal aslu, apabila sudah hilang berakhir uzurnya. Sebabnya uzur itu adalah sudah hilang, maka adal asal, kembali hukum asal, yaitu tidak boleh lagi dia jamak, tidak boleh dia qasar. Ya, tidak boleh dia qasar. Makanya seseorang yang dia safar. Safar dia posisi mau pulang balik ke kampungnya, balik ke halamannya. Kita katakan selagi masih kondisi safar setelah sebelum fajar dia safarnya, maka boleh dia tidak puasa kalau Ramadan. Dia tidak puasa ini karena ada uzur. Dia musafir. Ya, ba'da qabla al-fajr. Berarti dia tidak termasuk orang yang diwajibkan. Karena kondisi ketika wajib dia apa? Ada uzur, yaitu safar. Begitu perjalanan jam 2 siang sampai dia tempatnya. Rumahnya misalkan di Semarang aja. Ya, Semarang sampai jam 2 siang. Ya. Hilangkan uzur sudah. Uzurnya hilang. Posisinya dia sudah tidak berpuasa. Bagaimana? Nah, Syafi'iyah mengatakan kalau begitu yustahabbu lahul imsak. Disunnahkan dia imsak. Ya, disunnahkan dia imsak. Tidak wajib. Kenapa kita katakan tidak wajib? Karena dia sudah mengambil uzur dari awal. Tetapi karena sudah berakhir uzurnya, maka kita katakan tidak ada cara kecuali sunnah saja, ya, disuruh dia imsak tetapi sunnah. Ya. Maka kita katakan dia tidak diwajibkan imsak karena dia sudah mengambil rukhsah ketika keadaan uzur, yaitu musafir. Dalil qaida yumkin an istadal li hadhil qaida bil istishab. Ya, kaidah istishab ini banyak menjadi ini, banyak menjadi hukum syar'i, banyak menjadi dalil syar'i. Di antaranya masalah apa? Masalah haid juga. Ya, masalah haid itu ada dalil istishab. Yumkin an yustadalla hadzal qaida bil istishab. Ya, dalilnya dengan istishab. Ya, fa idza intaha al-udzur intaha ma tarattaba alaihi. Apabila sudah berakhir masa uzur, maka selesai pula konsekuensi yang dia dibolehkan karena sebab uzur, yaitu misalkan rukhsah boleh, jamak boleh, qasar. Ya, selesai juga itu berarti. Fatus tashab al-ahkamul asliyah, maka kita kembali ke hukum al-asliyah, hukum asal, yaitu tidak boleh melakukan rukhsah. Karena istishab al-hukum itu maknanya dia berkembali ke hukum asal. Ya, hukum asalnya tidak boleh seseorang jamak, tidak boleh qasar kecuali ada rukhsah safar. Dia safar boleh. Dia berhenti safarnya, maka kembali ke hukum asal, yaitu tidak boleh qasar, tidak boleh jamak. Naam. Intatbiqatil qa'idah. Yajuzul mashu 'alal jabirati wal tayammumi. Yajuzul mashu 'alal jabirah wat tayammumu laha. Ya, tayammum laha kemasah itu. Madamat 'alal 'udwi. Boleh dia masah 'alal jabirah. Masah al-jabirah, ya. Ada masih ingat enggak ininya? Manzumahnya. Wala tu'id, apa itu? Wala tu'id wa satru qadral illah au qadral istimsaki taharati. Apa lagi? Wa in yazid an qadriha fa'aidi wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi. Ya. Nah, kita sudah paham syarah dari manzumah itu. Sudah, kita berarti kita pegang masal jabirah. Ya. Bagus kan kalau kita pegang manzumah kan? Yang sudah selesai hafalan qawaid sudah ada? Qawaid ada belum? Umar sudah enggak? Hah? Di luar kepala. Si siapa ini? Ghani belum? Ah, Hanafi. Kakaknya antum Abu Hanifah itu Masya Allah. Ya. Paling kuat. Ya. Ada hubungan keluarga dan Abu Hanifah? Enggak ada. Hah? Nggak tahu. Ya, kita nggak tahu nasab kita kemana, ya, ke Imam Syafi'i atau ke Fir'aun, nggak tahu. Dia bilang apa, saya keturunan Arab, saya keturunan siapa, nasabnya kemana. Arab itu banyak, ya, ada Abu Jahal, ya. Ada Abu Lahab. Ya juzul masah al jabirah wa tayammum laha. Nah, ini anak tanya dulu ini. Kalau dia masah halal jabirah, ya, masah halal jabirah, perbannya itu di kaki, ya, habis main futsal, ya, dia salah tendang, ditendangnya gawang, nah, ya, memar di perbannya. Kata dokter jangan kena air, makin lama sembuh katanya. Taib, ya. Makan lama sembuh, ya. Dokternya li Hanafi. Nah, kita katakan apa? Boleh tidak dia masah al-jabirah? Dia tidak apa? Tidak. Ini. Boleh atau tidak? Dia wudu biasa. Ya, kemudian dia kakinya itu dimasah. Masah beda dan gusul kan? Masah. Jadi dia enggak gusul. Kaki disyaratkan gusul atau boleh masah? Usul, kalau dimasahnya enggak sah, ya, ambil air masah, ya, kan khufain boleh, kaki boleh juga berarti, enggak, ya, kalau kaki harus gusul rijlain, ya, kalau khufain iya, ya, boleh atau tidak itu, boleh. Sudah dipelajari nih, ha? Boleh tapi sama tayammum. Jadi dia masak dulu, baru dia tayammum, gitu. Hah? Tayammum. Ya, dia masak dulu, baru dia tayammum. Itu sah salatnya? Sah atau tidak? Hah? Sah tapi apa? Nggak kodok. Hah? Siapa yang bisa jawab? Tadi kaidahnya sudah ada, manzumah itu. Hah? Kalau melebihi qadar istimsak. Kalau melebihi qadar istimsak, qada. Kurang. Ya, itu ana tidak katakan salah ya, kurang. Hah? Jadi patokannya alat tahara atau tidak? Iya, kurang. Nah, sedikit lagi, tinggal ditambahi, ya. Tinggal gitu. Nah. Ayo, ini kayak sudah ada manzumahnya tadi. Ya, manzumahnya sudah tadi. Wala tu'id asatur qadra illa qadra istinsaki fit taharati. Ah, sudah di sini jawabannya sudah. Wa in yazid an qadriyah fa'idi. Ah, itu sudah tambahan jawabannya. Apa itu? Jadi misalkan antum sudah hafal manzumah ya. Manzumah itu sudah hafal. Antum pahami baik-baik maksudnya. Ya, maksudnya tasawur masailnya, gambaran masalahnya bagaimana, sudah antum pegang itu. Meski itu antum tidak murojaah sampai berapa tahun, ya, tidak pengaruh itu. Penting paham sudah. Ya. Kalau pemahaman itu sulit dihilangkan. Kalau hafalan beda kan, hafalan bisa lupa. Ya, tapi pemahaman dia, yang penting pemahamannya sudah pernah matang. Berarti kita katakan apa? Dilihat perbannya, ya. Dilihat perbannya. Kalau perbannya itu qadar istimsak, maka apa? Dia pakai alat taharah atau tidak alat taharah, maka tidak wajib qada, sah salatnya. Wala tu'id wasattur qadra illah. Wala tu'id, jangan diulangin salatnya. Tidak perlu diqada salatnya. Wasatru dan satarnya qadra illah saja. Qadar istimsak, ya. Qadar istimsak itu di bawah ya. Kalau dia qadar illah berarti qadar penyakitnya saja. Dia tidak perlu diulang. Mutlaqan. Ya. Makanya dia katakan wala tu'id wasatr qadar illah. Ai mutlaqan. Ya. Au qadar istimsak fi taharah. Atau kalau kondisinya dia pakai perbannya itu ya. Pakai perbannya itu qadar istimsak. Qadar istimsak itu kadar yang bisa nempel. Ya, nempel dia. Dilebihkan sedikit baru bisa nempel. Ah, lebihkan sedikit. Ya, dilebihkan sedikit untuk bisa nempel. Maka kita katakan fit taharah. Kalau dia menggunakannya alat taharah, dia taharah dulu semuanya bersih sampai kaki pakai apa? Pakai ghusl, ya, tanpa ada perban. Maka kita katakan setelah itu dia pakai perbannya, maka sholat yang seterusnya dia wudu dengan masah di atas masah alal jabirah, di atas perbannya itu sah wudunya, sah sholatnya, tidak qada. Wala tu'id wasatur qadra illa au qadra istimsak fit taharah. Ya, maknanya idza kana fi ghairi taharah yu'id, ya. Kalau dia bukan taharah diulangi. Sisanya diulang semuanya. Sisanya diulang semuanya. Dia lebih banyak atau berarti apa, cuman dua keadaan yang dia tidak diqada, yaitu kalau qadar illah atau qadar istimsak fit taharah. Nah, kita katakan di sini yajuzul mashu 'alal jabirati wa tayammum laha, boleh kita masah al-jabirah. Al-jabirah tadi itu yang dia itu dipakai untuk perban, ya, meskipun perbannya menggunakan isolasi perban dia kan. Anda mesti harus pakai apa? Kain apa itu? Kain kasa. Meskipun pakai boleh. Atau kalau orang sekarang yang patah tulang itu pakai gip, yaitu jabirah masuk maknanya. Kalau handi plus masuk juga jabirah ini. Wa tayammum lah, dan dia tayammum di atas itu. Ya. Madamat 'alal 'udwi, selagi apa? Selagi jabirahnya itu masih di anggota wudunya, ya, masih di anggota wudu. ya. Al-udwi itu anggota wudu. Atau kalau dia mandi wajib anggota tubuhnya berarti. Fa idzan taha uzrun, kalau sudah hilang berakhir uzurnya. Ya, sudah kata dokter sembuh, ini bisa sudah dicopot. Masih apa? Masih dipasangnya. Intal uzur. Maka bi an syufiya, dia itu sudah sembuh, wajib naz'uha, wajib dilepas. Wa ghasluhu, dan wajib dia ghasl. Sudah sembuh. Ya. Tapi pembahasan dia masalah mengulang qada dan lain-lain itu sudah kita jelaskan. Itu di bab taharah. Yang kedua, ini maksudnya apa? Korelasi dengan kaidah itu berarti dia boleh kalau ada uzur, boleh masah. Ya, boleh tayamum dengan sebab ada perban tadi. Tapi kalau sudah hilang penyakitnya, wajib dibukanya dan tidak ada lagi masah. Ya. Karena tidak boleh kita kalau wudu itu masah kecuali di kepala saja. Di kepala boleh masah. Ya, sisanya harus ghusl. Ya. Yang kedua, ya juzu qasar ruba'iyah fi safar tawil mubah. Boleh qasar salat yang 4 kondisi safar tawil. Safar tawil itu yang 81 kilo al-mubah, itu yang dia tujuannya ghair ma'asiyah, selain ma'asiyah. Ya. Kalau dia tujuannya untuk yang makruh, masuk yang mubah. Ya. Karena kita kata makruhat itu min hayizil mubah, kalau ibahat. Makruhat itu termasuk perkara yang mubah. Tetapi tarku awla, lebih utama. Fa idzan taha safaruhu, kalau sudah selesai safarnya, bian ada ila mahal iqamati, semisal dia kembali pulang ke rumahnya, falaisa lahu tarakhus, tidak boleh dia mengambil rukhsah lagi. Rukhsah apa? Rukhsah safar, qasar. Tidak boleh dia mengambil rukhsah safar. Falidza adda al-fuqaha min syurutit tarakhus dawamul udzur, dawam al-udzur. Oleh karenanya para fuqaha menyebutkan di antara syarat mengambil rukhsah adalah masih berlangsung atau masih ada uzur, ya. Dawamul uzur. Masih ada uzurnya. Yang keempat, ketiga. Karena sudah berakhir uzurnya, tidak boleh lagi qasar. Tidak boleh lagi qasar. Yang ketiga. Jadi kalau misalkan antum pulang ke rumah, ya, pulang ke rumah masing-masing. Ada yang di Semarang, Salatiga, Banjarnegara, Brebes, pulang. Sampai di stasiunnya, kalau antum mau qasar, qasar sudah di situ. Ya. Jangan tunggu di rumah, baru mau dijama, di qasar. Ya. Karena masih kondisi musafir, kalau masih di stasiunnya. Kecuali kalau rumahnya itu dekat dengan stasiun. Itu kampungnya itu dengan stasiun dekat. Ya. Jadi kalau dia sudah masuk stasiun, dia sudah masuk kampung desanya dia. Atau bagian ini. Beda kan kayak di sini. Kita di sana masuk kota, ya. Kapan masuk ke sini? Ketika sudah sampai di situ tulisan selamat datang di kota Pekalongan atau selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat jalan, ya. Di situ atau di pencongan itu? Hah? Enggak, maksud anak dianggap masuk wilayah desa itu di mana dia? Hah? Iya, di mana? Kalau dari Semarang mana? Pencongan itu, ya, bukan IBC. Hah? Sebelumnya sudah masuk. Nah, tinggal dilihat itu mana batas wira desa, kan ada, ya, wira desa, ya. Kalau dari Jakarta yang mana, perempatan mana yang pasar ini di Spade itu belum. Spade belum ada lagi, enggak? Kalau perempatan yang terminal, ah ya betul, perempatan terminal itu orang dianggap masuk. Nah, jadi kalau dia sudah sampai di situ, intahal uzur, sudah selesai uzurnya. Jadi caranya sebelum masuk situ, stop dulu dia sholat. Tapi apa tetapi lebih utama apa? Lebih utama dia sholat kondisi apa? Tidak di qasar. Itmam. Lebih utama itmam. Contoh yang selanjutnya ya juzul marid alladhi yashuqqu alaihi shom an yuftir. Boleh bagi yang sakit dia yang sulit puasa, berat dia kalau puasa dia tidak berpuasa. Fa idza shoma wa syufiya. Kalau dia puasa kemudian dia sembuh fi muntasaf an-nahar, pertengahan nahar, jam 12 jam 1 harum alaihi al-iftar. Maka tidak boleh dia berbuka lagi. Kita katakan antum sakit ya, antum enggak mengapa tidak puasa. Karena sakitnya ini masyaqqah ya. Sakitnya masyaqqah. Misalkan sakit apa dia? Dia lemas ya, dia sakit mah, dia sakit yang terkait dengan lemah dia. Maka boleh. Enggak apa-apa Ustaz, ana puasa saja katanya. Ana puasa saja. Kemudian ya, kemudian bagaimana? Hah? Sembuh di pertengahan. Bukan itu maksudnya. Fa idza shoma wa syufiya fi muntasaf an-nahar harum 'alaihi al-iftar. Iya betul. Kalau dia sudah puasa, kemudian dia sembuh di pertengahan nahar. Ya, pertengahan jam 12 jam 1 dia ana mau berbuka aja dah. Ya, karena ana kan tadi sakit. Iya, tadi boleh. Sekarang lah. Ya, lanjutkan. Haram hukumnya. Li zawalil udzur. Karena ada hilangnya udzur. Kalau dia dari awal puasa atau enggak? Sunnah atau boleh? Sunnah ya. Li hurmatil waqt, sunnah. Ya, disunahkan dia imsak li hurmatil waqt. Nah. Tapi kalau dia mau buka boleh, tapi apa? An yakhtafi, ya, dia cari tempat yang dia karena agar tidak dituhmah, tidak dia dituduh. Ya, antum masyaallah, antum ini anak pondok santri, ya. Kalau seperti itu nanti dituduh orang. Jadi dalam syariat kita itu sesuatu yang fi'il kita kalau menyebabkan orang menuduh yang bukan-bukan. Ya, ini antum seperti ini, seperti itu. Maka apa? Harus kita saddu dzari'ah. Kita tutup pintu itu. Ya, itu Nabi SAW suatu ketika pernah berjalan dengan istrinya Sofiyah ketika malam gelap. Para sahabat ada dua orang lewat langsung jalan cepat. Ya, awalnya biasa, jalan cepat langsung. Kata Nabi SAW, ala rislik, pelan-pelan. Ini Sofiyah, istri saya. Ya, ya Rasulullah, tidak ada kami pikiran yang aneh-aneh. Ya, enggak. Syaitan, ya jri majrad dam. Syaitan itu dia mengalir. Nah, tetapi apa? Dari situ kita ketahui bahwasanya kalau kita ada melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang menyebabkan pikiran kita negatif kepada orang, suudzon kepada orang yang kita tahu dia sholah, ahlus sholah, orang baik, orang bagus, ya, menuntut ilmu atau semisalnya, maka jangan kita apa? Jangan kita negatif dulu, ya. Jangan kita negatif, kedepankan husnuzon. Cari tahu kalau kita misalkan dah hilang itu, tanyakan, afwan tadi begini-begini, gimana? Ya, tanyakan agar hilang itu. Karena kita berdosa kalau kita suudzon, kalau kita tidak menghilangkan itu. Tidak boleh suudzon kepada kaum muslimin tanpa apa? Tanpa dasar yang benar. Begitu pula yang disuudzoni, ya, maka dia harus agar saudaranya tidak terjatuh ke dalam dosa. Itu di antara fikih ya. Fikih kita kepada orang ta'amul. Jelaskan bahwasanya seperti ini, seperti itu agar tidak terjadi suudzon. Yang keempat. Yang keempat. Karena itu ada seperti itu kisahnya teman kita dari pondok. Dia di Libya, ada temannya itu kalau tidak salah orang Filipin, kalau bukan orang Filipina, orang Thailand. Kan di Libya kan ada orang luar negeri. Ya, dia itu setiap enggak ada pelajaran, dia megang HP. Tapi enggak pernah tahu apa itu isinya. game atau apa, dia main HP gini. Soalnya di depan WC ngantri dia HP. Ya, lagi nunggu antrian makan HP dia. Ya. Maka timbul kata teman-temannya, timbul sudan saya. Ini sudah jauh-jauh dari negara sana main HP lagi kerjanya, anda murojaah, ya. Nah, jadi penasaran katanya, saya cari tahu, ngapain kok handphone terus? Ya, dia bilang saya itu punya keluarga di sana, di negara saya, dan saya itu tidak bisa cari nafkah kecuali dengan handphone ini katanya. Dilihatkannya, ini bisnis saya katanya. Saya bisnis, setiap saya buka handphone saya jualan katanya. Nah, itu apa? Makanya kalau kita ada melihat yang seperti itu, jangan langsung suudzon. Ini ya. Dilihat dulu ngapain itu. Paham? Sama ya, yang Filipin tadi atau yang orang Thailand tadi. Ya terserah lah, Filipin Thailand. Dia apa? Dia hendaknya dia jelaskan ya. Ikhwah sekalian, ini afwan, ini anak pakai handphone, anak ada ini dan itu. Agar tidak berdosa teman-temannya. Sama itu misalkan antum dakwah, ini penting ini. Dakwah. Karena kalau dakwah di sana itu sering di misalkan ustaz, ini ada apa? Ada si misalkan siapa? Si ini sunatan atau ini acara 40 hari atau berapa hari gitu kan? Atau ini meninggal ya, dipanggil baca Al-Qur'an di sana. Ana kalau ada uzur ya, dalam artian ana misalkan ingin kajian atau semisalnya, ana jelaskan, maaf ini ana ada jadwal kajian ini ananya dari takmir masjidnya, dijelaskan agar tidak suudzon, karena kita ditahu penuntut ilmu ya, dan fitnahnya besar itu. Tapi kalau ndak seperti itu, biasanya ana datang meninggal tetangga ya, biasanya kan ngaji kan. Nah, situ baca Yasin, anak kan ini yang dipanggil inilah kiai muda di situ ya. Biasanya disuruh baca itu, anda hafal bacaannya, manzumah mau anda baca repot juga. Biasanya anak datang, tetap anak datang ke sana, kemudian orang bagikan itu ya, baca, buka, baca, diniatkan apa, baca Al-Qur'an, niatkan baca Al-Qur'an, sudah selesai. Setelah itu kita apa? Pendekatan dan mereka. Oh, masya Allah ustadz ini masih mau. Nda yang kayak apa itu? Yang kayak Wahabi itu. Ya. Tapi anak apa ini namanya? Pendekatannya itu. Ya, pendekatan supaya mereka tidak ada gap dulu dengan kita. Ya. Itu dibolehkan, disebutkan oleh para ulama. Syaikh mengulang-ulang itu boleh. Kalau kita tujuannya apa? Memperbaiki. Dan memperbaiki itu bukan harus ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ini dengar ini ya, saya ini lulusan ini harus dengar ya, nggak mesti seperti itu ya, nggak mesti hari itu juga ya. Intinya perbaikan itu tujuan akhirnya kita bisa ini, ya, mungkin belum sekarang ya, mungkin pekan depan, mungkin akhir bulan ya, karena itu tadi ada kaidah ta'khirul bayan fi waqtil hajah ya juzu. Ya, ada dua kaidah. Ta'khirul bayan an waqtil hajah yajuz. Ya, ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Ya, fi dengan an. Kalau fi waqtil hajah la yajuz, enggak boleh. Itu sebutkan Imam Nawawi, enggak boleh. Ini kaidah yang disepakati. Menjelaskan ilmu agama, hukum agama, ya, seputar syariat Islam ketika dibutuhkan ketika itu, maka tidak boleh ditunda. Ya, nah ketika itu tidak dibutuhkan. Kalau kita jelaskan ketika itu apa? Ya, kita diusir, dilempar ayam kita mungkin, ya, dilempar soto, lempar sambal. Ya. Tapi kalau kita ta'khirul bayan an waqtil hajah, menunda penjelasan pada waktunya, maka itu ya juz, itu boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Nabi SAW itu apa, ada kemungkaran di kaumnya Aisyah, yaitu apa, kaumnya Aisyah itu kan di dalam Ka'bah itu ada berhala. Bayangkan berhala itu hukumnya apa, syirik ya, syirik akbar, mukhrij minal millah, syirik akbar mengeluarkan dari Islam. Dibiarkan oleh Nabi SAW, belum dipindah, belum dikeluarkan ya, belum diihdam oleh Nabi, belum dihancurkan oleh Nabi. Ditanya, kenapa ya Rasulullah tidak ini, ini kan ibadah kepada selain Allah, ya. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya Pak, kalau sekiranya ya, saya hancurkan Ka'bah, ya, dan saya kembalikan kepada asasnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, maka apa, maka kaummu akan lari dari Islam, ya. Lau anna qaumaki hadithu ahdin bil Islam la hadantuha wa ghayyartuha ala asas Ibrahim. Ya, kalau misalkan bukan karena kaummu yang baru masuk Islam, niscaya akan aku hancurkan dan aku kembalikan kepada asasnya Nabi Ibrahim, Ka'bah itu. Nah, itu apa itu? Karena mudaratnya besar. Padahal mungkar, ya, padahal mungkar jelas itu. Ya. Tapi ditunda oleh Nabi SAW, maka itu ta'khirul bayan fi an waqtil hajah yajuz. Ya, begitu juga kisah ada orang munafik, ya, orang munafik ma'lumun nifaq itu diketahui oleh Nabi SAW. Diketahui oleh Nabi SAW dan sahabat Hudzaifah bin Yaman. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa kita tidak bunuh saja mereka itu? Kan mereka jumlahnya sedikit, ya, paling itu saja. Sebutkan namanya siapa? Ya. Sebutkan namanya siapa? Kalau Umar kan siap-siap aja. Ya, pokoknya sebutkan namanya, saya penggal lehernya. Ya. Maka Pak Nabi SAW mengatakan, apakah kalian mau kalau mereka orang-orang Quraisy ya menuduh saya anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, bahwasanya Muhammad membunuh siapa? Sahabat-sahabatnya. Oh, sahabat-sahabatnya saja dibunuh. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy kufar melihat siapapun yang dia bersama Nabi, baik munafik atau tidak, itu sahabat Nabi. Kan enggak ketahuan. Orang munafik itu kan bagus-bagus dia di hadapan Nabi. Ya, di hadapan Nabi. Di belakangnya nifaq, menyembunyikan kemunafikan, kekufuran. Maka ditunda Nabi, tidak diperangi oleh Nabi SAW. Lama itu, bukan setahun dua tahun. Maka ini penting ya, penting metode dakwah itu sangat penting, ya, sangat penting. Itu dilakukan oleh Nabi SAW, menunda ya sesuatu yang mungkar. Apa kurangnya itu munafik? Ya, munafik itu fiddarkil asfali minan nar. Dia apa? Keraknya neraka. Bahkan apa? Bahkan kata para ulama, lebih bahaya munafik nifaq dibandingkan kufar Yahud wan Nasara. Lebih bahaya. Karena Yahud dan Nasara ma'lum, jelas dia. Kelihatan. Permusuhannya, adawahnya, agamanya kelihatan. Ya. Berbeda dengan munafiqin yang dia menyembunyikan Islam, menyembunyikan munafikan kekufuran dalam hatinya. Yang seperti itu banyak ya, seperti itu. Jadi kita apa? Ya. Ini sering ditanyakan. Ustaz, gimana kalau kita diundang seperti ini? Ya, nah, lihat kalau memang kondisinya antum mampu untuk islah, memperbaiki, meskipun nanti, ya, coba ta'liful qulub, datang ke mereka. Baca surah Yasin, dibaca. Jangan apa? Jangan tidak dibaca, dibaca. Ya, karena apa? Boleh membaca Al-Quran, kapanpun waktunya, surah apapun itu, dimanapun tempatnya. Ya. Yang tidak boleh itu takhsis. Mengkhususkan, ya, meyakini ini ada fadilah khusus, ya, fadilah bikhususi, fadilah bikhususi, itu yang sedangkan qiraah Yasin ketika ada orang meninggal atau semisalnya, itu perkara mukhtalaf fihi, perkara yang diperselisihkan para ulama, sebagian mensahihkan hadisnya, sebagian mendhaifkannya, ya. Nah, jadi kalau di tempat ana itu, kalau ana dakwah, ana dikenal kiai netral, kiai netral. Nah, ini masuk ini, bagus ini kiainya. Ke Muhammadiyah bisa, ke NU bisa, ke Jamaah Tabligh bisa. Jamaah Tabligh itu ana gantikan guru besarnya itu, guru besarnya digantikan. Masya Allah mereka. Ya. Tapi kalau misalkan apa? Kalau misalkan kita sudah dari awal kita, ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullukum finnar, bukan kullukum dia wa kullukum finnar. Siap-siap aja ya. Dan apa? Dan masalah-masalah yang istilahnya apa? Mereka mengamalkan itu sudah puluhan tahun atau mungkin nenek moyangnya. itu kita mau rubah seperti ini, ya, itu bukan bukan sesuatu yang mudah itu ya. Hatta ustadznya, ustadznya taubat misal, ustadznya ini, ustadznya kibar taubat, dia meyakini itu mukhalaf, menyelisihi. Dia yang ngomong, hatta dia ngomong, tidak diterima itu, pasti dijauhi langsung. Ya, sih. Itu siapa anaknya ini? Anaknya Pak ini. Tokoh itu di Muhammadiyah padahal siapa? Pak yang tua itu, yang paling tua di Santri Kalong. Pak Tahrim. Pak Tahrim itu kiai kalau di Muhammadiyah, termasuk sepuh dia. Kurang apa dia? Sepuh, ya. Termasuk pengurus inti. Anaknya kan Madinah kan? Anaknya Madinah. Ya, anaknya datang kayak gini ada perbedaan. Nggak dipakai, ya, ditinggalkan dia, tinggalkan orang-orang Muhammadiyah. Jadi itu yang permasalahan kita itu apa? Kita harus paham betul hukum fikih pertama. Kemudian kita tahu uslub dakwah yang bagaimana yang diterapkan oleh Nabi SAW. Ada yang harus kita tegas, ya, la maafi, yang tidak ada apa, basa-basi, ya, tidak ada basa-basi, ya, walawal barok harus dinampakkan. Ada yang kita itu harus lagi lembut. Nah, dan itu hukum asalnya dakwah. Kita harus ada daurah khusus untuk masalah apa? Masalah fikhu dakwah, fikih dakwah itu harus ada. Ya. Yang keempat, law istanaba al-ma'dub ghairahu li hajj. Al-ma'dub itu orang yang dia tertahan dari haji, padahal dia mampu. Mampu secara material. Dia menggantikan dirinya dan orang lain. Istanaba. Dia ngambil orang naib. Naib itu penggantinya. Atau badalnya dia. Nah, antum pergi. Ana bayar. Untuk haji. Lia huj. Ya. Haji. Thumma syufiya. Kemudian dia itu syufiya. Sembuh dia. Sebelumnya stroke. Alhamdulillah sembuh. Wajib alaihi i'adatul hajj li nafsihi. Maka wajib dia itu ngulang hajinya li nafsihi. Untuk dirinya. Kenapa? Karena dia mampu. Al-ma'dub itu yang dia itu la yurja bur'uhu, yang tidak lagi diharapkan sembuhannya dia. Ma'dub dia sudah. Ya, kondisinya apa? Terbaring di atas firasy, di atas ya, kasurnya. Kenapa? Li'anna listinabah jazat lil uzur. Karena disuruh menggantikan itu boleh kalau ada uzur. Wa tazul bizawalihi. Ya, dan hilang rukhsah itu dengan hilangnya penyakitnya dia. Dan hilangnya penyakitnya dia. Yang contoh nomor 4 ini nanti antum cari ya di apa? Di kitab Takrirat atau di kitab Umdatus Salik. Ya, bagaimana penjelasan ininya secara fikihnya yang lebih detailnya lagi. Karena anda hadir pembahasan ini sekarang. Ya. Yang ma'adhu min mustafnayat al-qa'idah. Ini pengecualian qa'idah. Law kana murtakibul had maridhan. Ini pengecualian kaidahnya ya. Law kana murtakibul had maridhan. Kalau orang yang dia itu murtakib al-had, dia melakukan dosa yang menyebabkan jadi dihudud, dicambuk atau dirajam. Peminum khamar misalkan, dia sakit. Bima layur jaburuhu, ya, dengan penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kata dokter, ini tidak bisa sembuh sudah. Dia kondisinya sudah parah, tidak bisa sembuh. Kami angkat tangan, ya, dia tinggal hitung hari saja ini, ya, hitung hari. Itu dulu Abiane itu pernah diguna-guna orang, ya, Kalimantan biasa seperti itu. Jadi pas di rukiah ini, ya, dulu kan Ana belum kenal kajian, yang rukiah dukun juga, ya, Ana anda tahu. Ngomong ini jinnya, ya, dia bilang. Ini bapak ini sudah saya tanggal, maksudnya sudah saya tentukan tanggal sekian mati. Ya. Jadi dia bisa request dengan dukun itu. Ya. Kita mau langsung mati pak, ya dukunnya itu bisa mau langsung mati atau disiksa dulu. Kalau disiksa mau lama atau sebentar, ya itu bisa rekes. Enggak, sebulan, sebulan siksa dia, habis itu ini tanggal 30 harus mati. Kenapa tanggal tanggal apa tanggal kelahiran saya itu? Bisa rekes seperti itu. Ya. Tapi kan apa kita katakan apa? Kita katakan ya kalau terjadi seperti itu Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan sudah. Bukan masalah dukunnya, dukun sakti atau enggak ada sakti-saktian. Ya. Itu dibacakan ayat kursi aja ngamuk pasti. Abi anak kena seperti itu setahun, bayangkan setahun muntah darah setiap malam Kamis, malam Jumat, ya, malam Selasa muntah darah itu kadang satu plastik ya. Antum belum pernah melihat yang mistis-mistis gitu kan ya, pernah itu di tempat kami banyak ya, tempat kami banyak itu orang Dayaknya cuma dibayar garam, bayangkan cuma dibelikan garam ya, kasih ini udah ditanggal katanya. Alhamdulillahnya itu Abiana masih ini masih sehat sampai sekarang. Dia di apa pas di rukia itu seperti itu, dia teriak-teriak ngomong ya. Jadi sampai dokter angkat tangan sudah, ini nggak tahu penyakitnya apa, di ronsen nggak ada, semuanya paru-paru dan lain-lain semuanya normal semuanya ya. Kalah itu kedokteran, ilmu kedokteran mesin nggak bisa baca semuanya ya, padahal muntah darah. Nah, kalau ada seperti itu layur jaburuhu ya, maka dia sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Dengan siapa? Dengan informasi dari ahlinya, dokter berarti. Fa innahu yujlad, maka dia dicambuk bi askal alaihi mi'at ghusn. Itu apa ini maksudnya? Apa itu? Coba cari di kamus. Di ini mungkin ya. Di apa ini? Ranting. Di apa kan? Kayak sapu lidi itu. Nah. Di apa itu namanya? Coba lihat dulu. Betul enggak? Ya, sebagian antum persiapan biar ini ya. Jadi cari kamusnya ini. Apa Ubed tahu enggak? Iskal jama', iya betul. Iskal apa? Tandan kurma. Oh, berarti ini. Iya, ndak ini, ndak apa, ndak pakai cambukan, pakai apa? Tandan kurma itu. Tempat ini, tempat ranting-rantingnya kurma itu berarti. Ya yang tempat dia seperti ini, kurma itu seperti ini kayak kelapa, kemudian ada ranting-rantingnya. Nah ininya, ya bukan ranting yang ininya. Tapi yang tapi dia kayaknya ini mi'ah. Goslin ini maksudnya itu tadi, ranting-ranting yang kecil itu. Kana murtakibul lahat maridon. Fa innahu yujal fa yashu fi ajza'uhu dzalikal jilt. Iya betul ya. Dia di ini seratus ranting. Fa in syufiya ajza'uhu dzalikal jilb dzalikal jalb wala yu'ad li anna mabnal hudud 'ala ad-dar'i kama taqaddam. Ya betul ya. Maksudnya apa maksudnya? Kalau dia di had 100 kali cambuk ya. Maka kita katakan kalau dia sakit, yang sakitnya layur jabur uhu ya, karena dia sudah melakukan pelanggaran, kita tetap cambuk ya, tapi diringankan. Karena apa? Karena dia ada uzur, diringankan ya. Dengan 100 ranting ya. Ya, apa itu yang anunya kurma itu? Itu melihatkan kurma itu ya. Itu kan enggak sakit itu ya, paling cuman pedis-pedis sedikit aja ya. Fa in syufiya, kalau dia setelah itu sembuh, ajza'uhu dzalikal jald, ya itu tadi sudah ijza, sudah dianggap sah, maknanya tidak perlu diulang lagi karena sudah zawal uzur ya. Ndak, kenapa ini dikecualikan dari kaidah? Mestinya apa? Mestinya diulangi karena sudah zawal uzur, diulangi mestinya. Li'anna mabnal hudud 'ala ad-dar'i, karena apa? Karena masalah hudud ini patokannya adalah ad-dar'u, yaitu di ad-daf'u, dicegah ya, sebisa mungkin. Maka ini pengecualian dalam masalah hudud. Tanbih. Hadhil qa'idah tu'tabar ka qa'idin li qa'idah ad-darurat tubihul mahdhurat. Ya. Nah, ini kaidah dianggap semisal apa namanya? Qaid itu syarat atau catatan ya bagi kaidah lain ya. Atau ada apanya, aturan main untuk kaidah yang lain. Kaidah yang lain itu apa? Ad-darurat tubihul mahdzurat, sesuatu kondisi darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan ya. Kita ketika apa, kalau kita tidak makan bangkai meninggal, kalau kita tidak minum khamar ini, kita karena tersedak tulang mati, kita ini tidak bisa nafas ya. Maka kita katakan ad-darurat tubihul mahdzurat, kondisi darurat boleh mahdzurat, boleh melakukan ini ya. Kalau kita misalkan tidak ini kondisi di hadapan kita diajak berzina ya, maka apa, kita kalau kita tendang itu si wanita, maka kita selamat dari zina ya. Kita tendang boleh, mahdzurat ya, boleh, karena itu kan syaitannya, itu syaitannya ya. Nah itu dibolehkan kondisi mahdzurat, kondisi afan, kondisi darurat ya. Li'annaha tabayyana, maka kita katakan tetapi kaidah itu diberi catatan kaki dengan kaidah ini, majaza li udhrin batala bi zawalihi ya. Kalau kita sudah hilang uzurnya ya, uzur kita itu misalkan kita sudah selesai, kalau makan bangkai sudah kita mulai bisa lanjutkan lagi perjalanan kita, lanjutkan lagi hidup kita ya, kita masih bisa bertahan, maka sudah selesai, berarti uzurnya sudah hilang, hilang sudah kebolehannya ya. Dan nambah ya, saya bawa untuk persiapan besok, dia bilang enggak ya, untuk besok lah, karena boleh jadi di pertengahan jalan dia dapat yang halal. Li'annaha tabayyan anna muddat jawaz ta'atil mahdzur madamat ad-darurah qa'imah ya. Li'annaha, karena dia tabayyana, menjadi jelas anna muddat jawazi ta'atil mahdzur, bahwasanya batas dia boleh melakukan yang diharamkan madamat ad-darurah qa'imah, yaitu masih ada keadaan darurah, masih dalam kondisi darurat. Fa idza zalat, kalau sudah hilang masa darurat tersebut, sudah saya alhamdulillah sudah terisi. Alhamdulillah saya sudah minum khamar, sudah hilang tulangnya. Ya, maka kita katakan adal hadar, maka kembali hukum haram. Ya. Hukum haram. Sudah hilang, tertelan sudah ini tulang. Masih ada yang di mulutnya itu dibuang. Ya. Jangan dia malah ya, enak juga ya katanya. Ya. Waliha walidha fa hadhil qa'idah qaribatun min qa'idah ad-darurah tuqaddar biqadriha. Ya, karena itu ini kaidah dekat dengan kaidah ad-darurah tuqaddaru biqadriha. Darurat itu sesuai dengan kadarnya. Ya. Sesuai dengan kadarnya. Di antara penerapannya kita misalkan ada dua pilihan. Kita makan bangkai ayam atau bangkai babi. Ya, maka yang dipilih apa? Tuqaddar biqadriha, bangkai ayam. Karena ayam dia halal secara asal, tapi bangkai jadi haram, ya. Tapi kalau ini apa? Halal bangkainya, halal babinya. Haram babinya, haram bangkainya. Ya. Ada teman anak kayak gitu, dia makan anjing. Ya, muslim dia. Dia diajak temannya, dia bilang apa? Coba dulu, ya. Cobanya, dia bilang enak katanya. Ya. Itu apa itu? Kalau kita katakan apa? Ada bangkai ayam dengan bangkai babi, bangkai yang haram dari zatnya, maka kita katakan harus dia qadar biqadariha. Ya. Sama Solo, Semarang itu B2 banyak. Ya. B2 banyak. Hatta muslimnya katanya. Itu ini siapa ini, ada yang orang santri Kalang ngabari katanya. Karena dulu dia sering makan seperti itu. Nggak bisa dibedakan sapi dengan babi itu. Ya. Malah katanya kadang lebih enak yang itu, babi itu. Karena dia lemaknya. Karena lemak. Makanan ini yang kuah-kuah itu kan, kalau dia banyak lemaknya kan lebih ini kan. Makanya kalau bakso itu dia nggak ada lemak sapinya, kan dia biasa hambar begitu aja. Tapi kalau pakai lemak, dia pakai apa ini? Pakai kaki, pakai sum-sum, itu beda rasanya kan. Nah, itu babi itu makanya diminati orang-orang itu ya. Tapi babi itu kan dia ndak hewan yang ini, yang ndak ada tau malu ya, dia semuanya pasangannya itu milik bersama ya. Babi, anjing seperti itu, pasangan milik bersama. Kayaknya banyak seperti itu orang-orang yang makan babi, pasangan milik bersama banyak. Ilman bi anna qaida ad-darurat tubihul mahdzurat min al-qawaid al-hammah. Ya. Allati tadullu ala samahat din al-islami wa taysir ahkamihi wa tisa'ihi li hajatin nas. Kata Syekh bahwasanya kaidah ad-darurat, kondisi darurat itu membolehkan yang diharamkan, itu kaidah yang penting yang menunjukkan akan samahat din. Ya, bahwasanya agama kita ini bukan agama yang kaku, agama yang samha, agama yang lapang ya. Wa taysir ahkamihi, dan memudahkan hukumnya. Tapi bukan kebablasan ya, beda antara samha dengan bablas itu beda. Ya, ittisa'i li hajatin nas, dan luasnya agama kita ini untuk menyelesaikan hajah manusia. Wa qad dalla 'alaihi qaulullah ta'ala, "Faman turra fi makhmasatin ghair mutajanifin lil ithmin fa inna Allah ghafurur rahim." Allah berfirman, barang siapa yang dia kondisi muttar, ya, kondisi darurat, fi makhmasatin, tidak melampaui batas dia, qair mutajanifin al-ithmin, tidak menginginkan dosa, tidak melakukan dosa, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini kaidah nanti al-ijtihad la yunqad bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad lain. Ya, ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad lain. Ini banyak nanti penerapannya. Masail khilaf semuanya ini kaidahnya. Masailul khilaf semuanya ini kaidahnya. Misalkan mazhab Abu Hanifah mengatakan haram, mazhab Syafi'i mengatakan halal. Mazhab yang mengatakan haram tidak bisa membatalkan mazhab yang mengatakan halal. Itu mujtahid, ijtihad dia ya dalam masalah fikih. Begitu juga kita kalau safar, ya, safar kita itu bingung arah kiblat. Ya. Safar kita 4 orang. Ana lihat oh ini kiblat ke sana. Ya, si Ubed ndak ustaz ke sana kiblat. Oh, ini kan arah matahari seperti ini. Ndak ustaz ini seperti ini ke sana katanya. Ya, ini ana lihat mata angin ya. Si Nasrullah datang bilangnya ndak ke sana katanya. Ya. Ya ke sana. Ya. Jadi apa? Jadi 4 orang beda semuanya. Salat masing-masing. Kenapa? Karena al-ijtihad la yanqud al-ijtihad. Ijtihad ana tidak membatalkan ijtihadnya si Ubaid dan Nasrullah. Begitu juga mereka. Ya, itu juga mereka. Pasti apa? Pasti salah satu dari mereka semuanya ada yang benar. Salah satunya ada yang benar. Ya. Muskilahnya kalau salah semuanya. Ya. Satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Kiblatnya ke sana. Ya. Bahlul semuanya. Ya, nanti kita pada maghrib ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.